lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna al jannah wa ziyadah an-nazar ila wajhillah. Lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Na'am ya Rifai. Na'am ya Abu Rifki. Masih ada beberapa dalil. Na'am na'am ashabul wara man yadri. Daka Salman. Yawma idzin la mahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Kafir orang-orang kafir yang disebutkan ayat ini, ha. Dari mana pendalilannya? Hasan. Orang-orang kafir, ya, ar-rabbihim, dari Rabb mereka, la mahjubun. Mereka dihalangi. Yani mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala fi hali sukht, dalam keadaan Allah murka kepada mereka, dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi hali ridha, menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Naam. Zid. Ayatan ukhra. Ashabul wara. Rahman. Ha? Hal ta'rifu dalilan akhar? Mujahid. Ha? Ay, Aba Nu'aym. La. Khairu zahir. Bal hada rubbama yastadillu bidhalika haula alladhina yanfuna ru'yatullah. Na'am. Ghairu. Man? Ha? Ha? 'Ala al-ara'iki yanzurun. Na'am. 'Ala al-ara'iki yanzurun. Ayatan ukhra. Ma zar fi. Ha? Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. مثل الزيادة ولدينا مزيد. طيب من السنة حديث الله المستعان. أين حفظ الواسطية؟ أين وضعته؟ هل وضعته في الخزانة؟ الله المستعان. هاتي عبد الله. ها عبد الله الثاني. ها جرير بن عبد الله. ها ماذا؟ بارك الله فيك. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية لا تضامون في رؤيته. وفي رواية لا تضارون في رؤيته. نعم. Al-hadith dzalika mutawatirah. Tayib. Barang siapa yang mengharapkan itu, naam, orang munafik melihat Allah, ya akhi. Melihat Allah, tapi dalam keadaan mereka, kapan mereka melihat? Ahsant. Di Bukhari Muslim, orang munafiqun melihat Allah, tapi mereka tidak melihat Allah dengan penglihatan yaltadzubi, yang dia merasa lezat dengannya.